awakmu langsung kato. Apa maneh tenggo ninja nek raku go FU marahi awak ngelu dadi meremet lolo. Untuk aku wes mesti atimu jebule mede sifatmu dimodali ninja FU kue wes iso jak metu neng omah baca kudungan ning jopo koyo bajingan. Yo mesti wae di